bunda kalau sholat di bulan Ramadan, pahalanya berkali-kali lipat. Kata bunda kalau kita membaca Al-Quran, pahalanya bagaikan air mengalir. Pesan bunda kalau zikir di bulan Ramadan, pahalanya bagai buih di lautan. Pesan bunda harus perbanyak amal ibadah, semoga selamat dunia akhirat. Itulah malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari seribu bulan, tempat kita melebur dosa dan dosa agar selamat dunia akhirat. Pesan bunda kalau zikir di bulan Ramadan, pahalanya bagai buih di lautan. Pesan bunda harus perbanyak amal ibadah agar selamat dunia akhirat. Malam yang lebih baik dari seribu bulan, tempat kita melebur dosa dan